apartamento proprietario. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Insyaallah taala sebagaimana dijadwalkan pada sore ini, insyaallah taala kita murajaah, kembali mengulang tentang kajian kita manasik umrah pada perjalanan kali ini, yaitu kajian yang diharapkan akhir dan sudah semakin menguasai ataupun matang dari mengilmui manasik umrah yang telah kita sebutkan. Mbok pilih insyaallah taala kita singkat saja, berkaitan juga dengan teknis dan juga penerapan aplikasi daripada apa yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Sehingga insyaallah taala kita sudah ada di Madinah. Sebagaimana disebutkan, nanti malam mulai, ini tidak ada kaitan dengan manasik, namun persiapan. Malam ini mungkin yang badhe nambah barang utawi mengepak-ngepak barang sudah dipersiapkan. Jadi di koper sudah mulai ditata, dan kami ingatkan jangan lupa kain ihramnya dikeluarkan dari koper. Ya, ini katut ke dalam bagasi bis. Ya, kemudian ketika mau ihram di masjid miqat, repot tersebut dudah-dudah koper. Terutama bagi bapak-bapak. Nih. Adapun ibu-ibu, pakaian ihramnya adalah sama sebagaimana pakaian biasa. Tidak ada ketentuan khusus harus ini pakaian ihram ibu-ibu bentuknya begini dan begitu, enggak. Ya, itu cuman penawaran penjualan busana saja. Ya, kalau ada yang menawarkan pakaian khusus wanita, maka pakaian ihramnya wanita itu sebagaimana libasuha al-mu'dadah, pakaiannya secara biasa. Ketika keluar rumah dengan jilbab yang apa namanya longgar dan juga beberapa yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ini yang kita bahas selain daripada mahdhuratul ihram, selain daripada mahdhurat al-ihram, larangan-larangan yang dilarang untuk dikenakan atau dipakai ketika sedang ihram. Adapun selain itu, semuanya pakaian biasa sebagaimana ibu-ibu ketika keluar sholat berjamaah, menutup auratnya dan seterusnya. Kemudian bapak-bapak mengenakan kain ihram, oleh karena itu dikeluarkan dari koper, kemudian kopernya dipakai, dirapikan, dikunci, diletakkan di depan kamar, yaitu paling selambat-lambatnya pukul berapa Pak Lino? 8 pagi. Nih, pukul 8 pagi ya. Karena siangnya kita akan berangkat. Kemudian kalau nanti ada tambah-tambahan atau yang lain masih sempat ya, ditambahkan, namun diharapkan sudah fix. Adapun ada barang-barang kecil dan sedikit bisa sambil ditenteng. Kemudian siangnya kita masih bisa berkesempatan untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi, yaitu sholat zuhur, dan diharapkan kita berangkat bersama-sama. Kita jadi berangkat bersama-sama dari mana ini, maskan kita atau maktab kita, penginapan kita, berangkat bersama-sama terus, yaitu ibu-ibu nanti monggo jamaah di dalam, yang bapak-bapak di tempat jamaah sebagaimana biasanya, sholat duhur bersama imam Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu kita insya Allah ta'ala akan kita lanjutkan dengan dijamak ya, qasar, sholat asar 2 rakaat. Sebagaimana itu adalah sunnah Rasulullah SAW bahwasanya sholat itu pada safar adalah rakaatain, dua rakaat, kecuali sholat maghrib. Maka sholat asar kita lakukan dua rakaat. Adapun kenapa duhur empat rakaat, karena mengikuti imam. Maka setelah sholat berjamaah duhur asar kita sudah lega, karena akan perjalanan tentunya lewat habis waktu asar, sehingga tidak repot nanti di perjalanan sudah kita jamaah. Kemudian pula setelah itu kita masih makan, ya, makan siang di restorasi sebagaimana biasa. Dan sebelum berangkat ke masjid, bagi bapak-bapak sepuh ya, mungkin diharapkan supaya tidak terburu-buru dan lebih tenang meraih khusyuk di dalam beribadah umrah, untuk sudah persiapan mandi ya, ketika Anda berangkat ke sana. Demikian pula ibu-ibu ya, kita harapkan demikian. Kecuali bagi yang ingin menjalankan sunnah dan bisa tidak menunda jadwal keberangkatan jamaah, maka melakukan sunnah tersebut dengan gesit dan bisa. Yang mau mandi di sana dengan segera dan sudah sangu, salin segala macamnya, insya Allah nanti kita tuntunkan, kita berikan kiat-kiatnya. Adapun yang lainnya kita harapkan sudah mandi ya, sudah mandi di penginapan. Kemudian juga yang mungkin disunahkan di sana tatayyub, wangi-wangian nanti di masjid miqat. Adapun ketika mau berangkat, mungkin gunting kuku, mungkin kumis atau bulu kemaluan dan seterusnya, ini jika diperlukan maka disunahkan untuk dilakukan, dibersihkan. Dan mengingat di sana di masjid miqat kita tidak bisa lama-lama, kita diharapkan dari bagi yang bisa mandi dengan segera, sudah membawa alat ihramnya dengan cepat, maka bisa dilakukan. Adapun yang lainnya dilakukan di penginapan. Dilakukan di penginapan ibu-ibu dan bapak-bapak, diharapkan sudah mandi, berangkat ke Masjid Nabawi sudah mandi. Belum pakai pakaian ihram tidak apa-apa ya, pakaian ihramnya nanti ketika di Masjid Miqat. Jadi tinggal sewu salinipun kemawon. Jadi mandinya sudah, yang lain-lainnya sudah, potong kuku atau beberapa hal yang lainnya, nanti tinggal di Masjid Miqat. Kalau ingin gantos-gantos utawi setelah makan, setelah makan ya, mau segera untuk mengenakan, yang penting diusahakan jam 2 itu sudah siap semuanya berangkat. Kemudian pula tadi bagi yang ingin mengerjakan mandi di sana dengan cepat, kita harapkan juga untuk pengertian memang menegakkan sunnah, namun juga memperhatikan di sana ada banyak keterkaitan, yaitu bis dan supir bis kita juga, kemudian juga jamaah yang lain yang sepuh-sepuh, dan juga yang beberapa mungkin kesulitan ketika melakukan hal tersebut di kamar mandi sana. Kemudian juga diharapkan di Madinah tidak sampai terlalu larut terlalu lama, sehingga bagi yang ingin menegakkan sunnah ini kita tidak melarang, namun juga kita menghimbau agar bisa cepat dilakukan dan tidak terlalu lama. Oleh karena itu untuk mensiasati yang demikian ya, mungkin dari sini nanti berangkat itu sudah sarungan, biasanya ngagem sarung mungkin biasa, ini sarungnya pakai sarung kain ihram, dalamnya sudah mau pilih tidak ada, tidak pakai apa-apa, tinggal atasnya mau pilih badai kaosan tidak apa-apa. Kemudian pakai pecis juga masih boleh karena belum ihram, belum di masjid miqat. Kemudian nanti sampai di sana tinggal mau dilepas kaosnya, mau mandi kebiar-kebiar dengan segera, atau pakai wangi-wangian di sana, maka ini boleh pakai wangi-wangian di badan. Di badan. Kemudian juga sabunan wangi, sampunan wangi masih boleh karena belum ihram. Dan kemudian kita singkat, setelah melakukan yang demikian dan yang sudah siap dengan pakaiannya, pakaian ihramnya, dan sudah bersih, wangi, maka disunahkan untuk kita sholat di sana di Masjid Miqat atau yang disebut dengan Dzul Hulaifah, yang disebutkan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu ahrama, ya, berihram bil Baida. Sebagian menyebutkan al Baida ini ketika naik dari lembah Wadi Aqiq, tempat di masjid di sana. Insyaallah taala di samping dari wadi ada masjidnya, Masjid Miqat. Kita sholat di sana, sholat yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat, dan para ulama memang silang pendapat apa sholat hal tersebut, boleh diniatkan sholat sunnah wudu setelah wudu, atau lebih tepat lagi adalah sholat sunnah di Wadil Aqiq yang diperintahkan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, atani atin al-laylah, datang kepadaku semalam dan mengatakan, sholli fi hadzal wadi al mubarak, salatlah kalian di wadi yang diberkahi ini. Maka salat sunnah di sana dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi salat di Dzul Hulaifah ketika mau berihram. Ya. Adapun ketika kita di sana kok dapat pas jam salat wajib misalnya, kok kemudian seseorang sholat wajib, maka sudah, namun kita tidak demikian karena sudah sholat duhur asar dan mungkin waktunya jam 2, sini sana 12 kilo kira-kira 20 menit, setengah jam tidak sampai, belum waktu asar, maka kita sholat sunnah 2 rakaat kemudian kembali segera ke bis. Setelah kembali, sekembalinya kita di bis, maka kita mulai untuk hendak masuk, niatul dukhul fin nusuk, niat masuk ke dalam manasik umrah berihlal yang dengan bacaan labbaikallahumma umrah, labbaikallahumma umrah. Ya Allah, aku datang menyambut sambutanmu, atau aku datang menyambut seruanmu dalam rangka berumrah. Ya, maka demikian itu, ketika sudah demikian kita berbanyak talbiyah sekalipun di dalam bis, ya. Dan ini hukumnya sunnah, tidak kita wajibkan, tidak kita ilzamkan dan kita haruskan, tapi juga ya tidak kita berlebih-lebihan, ya. Mungkin sebagian ada yang capek, ya, ada yang lain dan khawatir tidak bisa menuntaskan umrohnya di sana dengan fit, kondisi fit, maka tidak mengapa untuk istirahat. Akan tapi bagi yang mampu dan kuat disunnahkan. Termasuk sebaik-baik orang yang haji dan umroh adalah yang mengangkat suaranya ketika bertalbiyah dan memperbanyak talbiyahnya. Maka sepanjang perjalanan ketika bertalbiyah, ketika bertalbiyah sepanjang perjalanan, kita akan menuju ke penginapan di Mekah. Ketika menuju penginapan di Mekah, kemudian ketika di penginapan mungkin masuk-masukkan koper dan demikian pula kamar, kita akan makan terlebih dahulu. Insyaallah sudah ditunggu santapan makan malam di sana. Kemudian Bapak Ibu yang ingin untuk seger dan kembali mandi, ini diperbolehkan melepas kain ihramnya, mandi sebagaimana biasa, namun dijauhi sabun-sabunan dan juga sampo yang wangi, sehingga cukup kebiuran kalaupun ngeresak. Oke, kalau tidak maka tidak mengapa. Di sana sebagian ada yang menganggap sunnah, yaitu sunnah al-ikhtisal, ikhtisalu fid-dukhul ila Makkah, sunnahnya mandi masuk ke kota Makkah. Dan terlebih ketika zaman dulu itu 10 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mana? Madinah menuju Mekah, kemudian sehingga mandi di ketika di Dzul Hulaifah kemudian menuju Mekah itu lama. Adapun kita terpaut sekitar 6 jam insyaallah perjalanan bis. Dan kemudian setelah itu nanti kita ada janjian jam berapa akan berangkat, 1 jam setelah makan mungkin, atau setengah jam setelah ngumpul, nanti dilihat-lihat kondisi yang ada di sana. Perkiraan jika tepat berangkat jam 2, mampir di Masjid Miqat satu kali, kemudian mungkin setengah jam, ya, kurang lebihnya, kemudian melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah nanti kita akan singgah satu kali di tempat peristirahatan, mungkin itu di Kudai, biasanya di tempatnya di Kudai, dan di sana mungkin nanti kita lihat kondisi, kita jika tidak ada halangan, insyaallah taala kita akan lakukan sholat jamak ya, subuh apa maghrib dan isya di sana. Apakah itu jamak takdim ketika waktu maghrib dan belum isya, ataukah itu jamak takhir ketika itu apa sudah masuk waktu isya. Kenapa demikian kita sebutkan? Karena di sana terkadang ya tidak pasti ada jamaah yang sangat banyak, kamar mandi antri dan berjubel sekali dan seterusnya. Maka kita lihat ketika kondisi jamaah lebih ringan dan enteng bisa untuk segera sholat, kita tetap lakukan sholat di sana. Kenapa? Karena sesampainya di hotel itu sudah capek. Belum lagi manasik umroh, belum lagi yang lainnya, masih nanti harus sholat lagi berjamaah dan seterusnya. Namun ketika di sana tidak memungkinkan, mungkin maghrib isya kita bisa lakukan di penginapan. Baik, itu jadwal kita, rencana kita. Kita usahakan untuk sholat maghrib isya di Kudai, tempat peristirahan singgah, kemudian masuk Mekah, kemudian di penginapan, persiapan, kemudian setelah makan dan lain-lainnya, meletakkan barang-barang, mengunci pintu kamar, berangkat menuju Masjidil Haram berjalan kaki dekat dengan penginapan. Kemudian menurut pendapat yang kuat masih terus diteruskan yang namanya apa? Talbiyah. Masih tetap diteruskan talbiyahnya sampai hendak memasuki Masjidil Haram. Sampai hendak memasuki Masjidil Haram. Atau sebagian bahkan menyatakan ketika hendak memulai tawaf. Ketika hendak mulai tawaf. Namun tidak mengapa seseorang menghentikan ketika masuk, sebab ketika mau masuk masjid pun dia membaca doa masuk masjid ya, Bismillahirrahmanirrahim, biwajhil karim sultanil qadim nasyaitanir rajim, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Doa ketika mau masuk masjid, kemudian memulai menuju ke bagian Hajar Aswad untuk atau tawaf, memulai tawaf dimulai dari yang sejajar dengan garis Hajar Aswad, kemudian dimulai dengan mengisyaratkan kepada Hajar Aswad dan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Ini bacaannya Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, dengan tambahan basmalah. Dan sebagian yang lain seperti Imam Bukhari cukup menyebutkan takbir. Maka tidak mengapa ketika mau memulai amalan dengan basmalah, namun untuk putaran-putaran biasa ini yang kuat adalah cukup dengan bertakbir saja. Maka nanti setiap putaran mengarahkan isyarat tangan ke Hajar Aswad dengan menyebutkan Allahu Akbar. Dan ini juga dikuatkan oleh Imam Bukhari dengan menyebutkan bab at-takbir indar rukun, bab bertakbir ketika di rukun, yaitu rukun maksudnya Hajar Aswad. Kemudian ketika kita mengisyaratkan ke sana ya, mengisyaratkan tangan ke Hajar Aswad, kemudian kita bertakbir Allahu Akbar, kemudian kita berjalan mengitari Ka'bah dengan doa dan zikir apa saja yang mudah bagi kita. Tidak ada ketentuan wajib harus putaran pertama membaca ini, putaran kedua khusus membaca ini, dan demikian pula seterusnya. Dan adapun demikian tentang permasalahan antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, maka di sana sebagaimana kita sebutkan di pertemuan yang lalu di kajian manasik di Yogyakarta, sebagian ulama yaitu menghasankan atau menganggap diterima hadis membaca khusus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian yang lainnya menganggap tidak dikhususkan. Maka boleh ketika seseorang membaca di rukun Yamani sampai Hajar Aswad, membaca bukan hanya Rabbana atina fiddunya hasanah, membaca doa-doa yang lainnya, tidak hanya dikhususkan. Demikian pula dia boleh membaca doa Rabbana atina fiddunya hasanah, itu tidak hanya antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, tapi juga ketika putaran biasa dia boleh membaca zikir doa apa saja yang dia sukai. Apakah istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, ataukah tahlil la ilaha illallah, atau yaitu la haula wala quwwata illa billah, atau zikir dan doa-doa yang lainnya ketika dia memutar Ka'bah. Perkaranya mudah dalam perkara tersebut. Dan kemudian kemudian ada pun tentang perkara manasik mungkin sudah pernah kita praktekkan, saya kira masih ingat Bapak Ibu sekalian, sudah berputar di Toab, kemudian setelah itu nanti sholat di belakang makam, makam Ibrahim dan Ka'bah itu di hadapan kita, makam Ibrahim di tengah-tengah antara kita dengan Ka'bah, dengan sholat sunnah dua rakaat. Ya, pendapat yang kuat sunnah muakkadah, ya, sebagian yang lain mewajibkan. Maka di sana sholat dengan bacaan pertama Al-Kafirun setelah Al-Fatihah, surat kedua adalah Al-Ikhlas. Setelah selesai kita minum air zam-zam, dan pendapat yang kuat adalah tidak harus langsung bersambung antara tawaf, sholat dan juga sa'i. Maka boleh seorang setelah minum air zam-zam istirahat, duduk-duduk sebentar, kemudian baru menuju ke tempat sa'i. Ya, berbeda ketika sa'i, apakah boleh diputus 3 putaran istirahat, 3-4 putaran istirahat. Istirahatnya itu ya dengan tetap doa tadi di atas bukit Shofa Marwah, sehingga amalannya terus bersambung. Maka setelah dari minum air zam-zam, naik menuju ke bukit Shofa. Ya. Dan doa-doanya telah kita sebutkan ketika mau sholat di belakang makam, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian ketika mau naik Shofa telah kita hafalkan, inna Shofa wal Marwata min sya'airillah. Itu pendeknya. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay tawaffa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Demikian pula mengatakan abda'u bima bada Allahu bih. Memulai dengan Shofa, naik ke atas bukit Shofa, kemudian bertakbir 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagaimana dalam riwayat Ahmad dan yang lainnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan demikian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu, sambil melihat ke arah Ka'bah semampunya dan mengangkat kedua tangannya. Ini sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang panjang dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian setelah membaca yang demikian, da'a baina dzalik, berdoa di antara zikir tersebut. Dan tidak ada dalil yang menyebutkan ketika seseorang mengangkat tangan hanya ketika doa saja. Ketika zikir kemudian diturunkan, ketika doa diangkat, namun zikir itu juga doa. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Zikir adalah doa ibadah, dan doa masalah adalah doa kita meminta, ya Allah, berikanlah saya demikian, demikian. Kalau tidak bisa bahasa Arab, boleh dengan bahasa semampunya, namun tidak dikeraskan. Adapun seseorang bisa menghafal doa-doa yang warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu lebih baik. Minta doa, doa apa saja. Ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban, atau doa Rabbi la tuzigh Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, atau doa Allahumma inni as'aluka bardal 'aysh wa adal maut, atau doa yang lainnya yang dia inginkan. Kemudian setelah itu dia ulangi yang kedua kalinya zikir seperti tadi. Zikir sebagaimana tadi, takbir 3 kali, ini riwayat Ahmad. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd, sampai akhir riwayat Muslim. Demikian ini dibaca yang kedua kalinya. Setelah itu doa sebagaimana kita sebutkan, sesuka dia. Tangan tetap posisi diangkat keduanya dan ditempelkan dan didapatkan sebagaimana kita berdoa. Dan ini pendapat yang kuat. Dan sebagian orang nanti akan kita lihat tangan diisyaratkan ke Ka'bah, bahkan sebagian seperti posisi sholat. Memang ada khilaf dalam permasalahan ini, sebagian Syafi'iyah demikian, namun itu pendapat yang lemah. Karena tidak dikiaskan dengan sholat, namun yang namanya doa, rafa'a yadaih, mengangkat kedua tangannya seperti orang berdoa. Dirapatkan kedua tangannya, meminta. Kemudian dilakukan ini semua 3 kali. Akan tetapi sebagian ulama menyebutkan doa yang dia baca bukan zikirnya, ya, tapi doa yang pribadi dia minta itu hanya 2 kali berdasarkan zahir lafadz wa da'a baina dzalik, dan dia berdoa di tengah-tengah antaranya. Ini pendapat yang kuat sekalipun, yaitu sebagian yang lain Syekh bin Baz itu menganggap 3-3-nya, yaitu 3 zikir dan 3 doa. Namun sebagian ulama yang lain menyebutkan zikirnya 3 kali, namun doanya hanya 2 kali di antara 3 zikir tadi. Maka setelah dia membaca zikir, ya, mengawali dengan zikir, kemudian doa. Zikir yang kedua, kemudian doa. Dan yang ketiga, zikir tanpa doa, maka dimulai dengan zikir dan diakhiri dengan zikir, kemudian dia turun menuju ke Bukit Marwah. Dan ketika dan zikir apa saja yang dia sukai, istighfar atau yang lain, melewati dua tanda hijau, maka dia berlari dengan kencang. Dia berlari dengan ya, kencang. Adapun pada tawaf itu lari-lari kecil atau suratul masih jalan dengan cepat, ma'atakarubil khuta, dengan langkah-langkah kecil yang berdekatan. Bagi laki-laki, ini semua para ulama seingat saya ijma' sepakat, para wanita tidak melakukannya. Tidak melakukannya. Kenapa? Karena yang namanya romel ketika tawaf itu hikmahnya Nabi ingin menampakkan kekuatan. Maka ittiba', tidak lupa, yang namanya menampakkan pundak kanan itu ketika tawaf kudum diperlihatkan lengannya. Sehingga ini pada laki-laki dan wanita tidak ada yang mengatakan diperlihatkan lengannya. Maka demikian pula menampakkan kekuatan dengan berlari-lari seperti ini ketika tawaf tidak disarankan bagi wanita. Demikian pula ketika melewati dua tanda hijau lembah, ketika itu sampai ya lari kencang sampai seakan tersingkap atau terangkat bagian betis atas, maka yang demikian juga dikhawatirkan bagi wanita. Maka para ulama seingat saya ada ijma' tidak melakukan yang seperti itu. Insya Allah bisa ketemu, atau kemudian setelah itu berjalan pelan dan nanti kembali berjalan sebagaimana biasa. Kemudian di Marwah dia melakukan hal yang semisalnya, kemudian kembali ke Safa dengan hitungan dua kali, Safa Marwah satu, Marwah ke Safa dua, dan seterusnya dilakukan hingga tujuh kali hingga terakhir berakhir di Marwah. Dan demikian pula sebagaimana kita singgung, apakah di Marwah itu membaca doa sebagaimana di Safa atau tidak, maka di sana ada khilaf silang pendapat juga di antara ulama. Memang ada di antara ulama seperti Imam Nawawi, Al-Iz bin Abdissalam, dan Syekh bin Baz itu menganggap juga membaca seperti dalam Safa. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan yang terakhir tidak pakai membaca. Karena takbir dan zikir itu hanya ketika hendak memulai. Demikian pula ketika tawaf. Ketika tawaf itu ketika hendak mulai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan ketika selesai sudah. Wallahu ta'ala alam bisawab, itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih selesai di situ ketika di akhir di Marwah, ya, tanpa adanya bacaan. Dan di sana ada silang pendapat di antara ulama rahimahumullahu ta'ala. Namun itu yang apa yang nampak bagi kami, ada benar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ada salahnya kami mohon yang sebesar-besarnya. Dan ada yang mungkin saya salah ucap atau ada masukan, bisa disampaikan. Sehingga terakhir sudah tinggal tahallul. Tahallul nanti tinggal cukur rambut. Ini diharapkan para jamaah bisa bareng-bareng, adapun sendiri boleh nanti di kamar atau yang lainnya. Dan itu diharapkan dengan merata bagi laki-laki dan bagi wanita, dengan seruas ujung jari sebagaimana kita sebutkan. Dan para ulama pendapat yang kuat adalah bahwasanya tahallul termasuk bagian dari manasik, bukan sekedar menghalalkan yang ihram, menghalalkan yang tadinya dilarang. Tadinya tidak boleh cukur rambut, sekarang biar boleh, maka dicukur. Bukan sekedar penghalalan, tapi itu termasuk bagian nusuk. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memerintahkan wahlik ra'asah, dan demikian pula waqsur summaqsur, potonglah pendek atau gundullah. Dan perintah yang seperti ini termasuk bagian dari nusuk setelah tawaf, setelah sa'i, kemudian tahallul itu dengan menggundul atau mencukur. Walaupun seperti yang bisa kami sampaikan, dan yang lebih utama adalah dengan digundul bagi laki-laki, dan jika dia tidak memendekkan pun tidak mengapa. Ini kurang lebih sekedar bab muroja'ah, dan saya yakin seyakin-yakinnya juga jamaah sudah membaca dan mempelajari manasik ini secara global insyaallah. Empat perkara tadi, ya, ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Yang tiga pertama rukun dan yang terakhir adalah wajib. Dan demikian pula ada masail, permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin nanti juga jika ada sesuatu bisa ditanyakan juga ke asatidzah. Dan di sana ada ustaz-ustaz yang sebenarnya belajar lebih banyak daripada saya dan lebih mengetahui hukum-hukum masalah. Maka kita cukupkan untuk pemberian materi di kesempatan kali ini. Bok pilih ada yang hendak menyampaikan atau menanyakan sesuatu, bisa kita salurkan, kita persilahkan. Monggo bok pilih wonten ada yang hendak menyampaikan sesuatu.